Dari semua wanita yang pernah aku cinta, tiada seorang pun yang mampu membuatku setia. Cuma kamu, walau babu. Dari semua wanita yang pernah aku sayang, tiada seorang pun yang mampu membuatku melayang. Cuma kamu, walau babu. Kau ikat tanganku, kau ikat kakiku, kau kunci mulutku, kau benteng mataku. Tangan tak mau memeluk yang lain, kaki tak mau menuju yang lain, mulut tak mau menyapa yang lain, mata tak mau memandang yang lain. Cuma kamu wanita yang membuatku mabuk, dan cuma kamu juga yang kini membuatku merana. Kamu buat, kamu buat. Yang pernah aku cinta, tiada seorang pun yang mampu membuatku setia. Cuma kamu, hey, walau babu. Dari semua wanita yang pernah aku sayang, tiada seorang pun yang mampu membuatku melayang. Cuma kamu, hey, walau babu. Tanganku, kau ikat kakiku, kau kunci mulutku, kau benteng mataku. Tangan tak mau memeluk yang lain, kaki tak mau menuju yang lain, mulut tak mau menyapa yang lain, mata tak mau memandang yang lain. Cuma kamu wanita yang membuatku mabuk, dan cuma kamu juga yang kini membuatku merana. Kamu buat, kamu buat.